Takkan pernah sirna bayang tentang dirimu, mengharap kau kembali ke dalam pelukan. Hanya sisakan luka yang semakin dalam. Sampai kapan ku harus mengisi rindu yang tak terbalas? Masih ada kecinta untukku, walau hanya untuk kau kenal. Kesetiaanku hanyalah bagimu, kekasihku. Masih ada kecintaan untukku, walau hanya untuk kau kenal. Andai harus ke cinta.